Alhamdulillahi haqqa hamdih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamun 'alayhi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man sara 'ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pembacaan kitab syarah Al-Usul Salasa, dan kita sampai pada bab tentang perintah salat dan hijrah. Qala al-musannifu rahimahullah, wa furidat alaihi salawatul khamsu wa salla fi makkata salasa sinin, dan diwajibkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khamsu, salat lima waktu. Wa shalla fi Makkah thalatha sinin, dan beliau melaksanakan salat lima waktu ini di Mekah selama 3 tahun. Dan salat sudah ada, kewajiban salat sudah ada, meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam belum melakukan Isra Mi'raj. Hanya saja salat lima waktu baru ada ketika Isra Mi'raj. Maka bedakan antara salat dengan salat lima waktu. Syariat salat sudah ada sebelum beliau Isra Mi'raj, dan para sahabat dulu melaksanakan salat ketika malam hari, yaitu qiyamul lail. Sedangkan salat lima waktu baru ada ketika Isra Mi'raj. Wa ba'daha umira bil hijrati ila al-Madinah, selanjutnya beliau diperintahkan untuk hijrah ke kota Madinah. Kita baca keterangan dari Imam Ibnu Taimiyah. Di saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih mengerjakan salat rukaiyah atau salat 4 rakaat, yang 2 rakaat. Setelah hijrah ke Madinah, salat 2 rakaat ditetapkan sebagai salat safar atau dalam pembagian, sedang untuk orang mukim rakaatnya ditambah. Nah, sebelum Bismillah. Sebelum adanya Isra Mi'raj, semua salat jumlahnya 2 rakaat, baik yang dikerjakan siang maupun malam. Setelah adanya Isra Mi'raj, maka ada salat rubaiyah, duhur, asar dan isya. Sebelumnya tidak ada salat rubaiyah, salat yang jumlahnya 4 rakaat. Kemudian kata beliau, setelah hijrah ke kota Madinah, salat 2 rakaat ditetapkan sebagai salat safar, sedangkan orang mukim ditambah 2 rakaat. Hadis ini menunjukkan, atau pernyataan beliau ini menunjukkan, dan ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas dan Aisyah radhiyallahu anhum. Riwayat ini menunjukkan bahwa asal dari rakaat salat adalah 2 rakaat. Adanya salat 4 rakaat itu tambahan yang diberikan oleh Allah ketika kaum muslimin berada dalam kondisi aman, yaitu ketika mereka sudah di Madinah. Sedangkan sebelum itu salatnya 2 rakaat 2 rakaat. Kemudian ditetapkan untuk musafir. Berarti 2 rakaat bagi musafir, pendapat yang lebih tepat itu bukan keringanan, tapi 2 rakaat bagi musafir, pendapat yang tepat itu adalah azimah. Jadi hukum dilihat dari nilai ikatannya ada 2. Ada hukum azimah dan ada hukum rukhsah. Hukum azimah berarti hukum sesuai dengan asalnya. misalnya sholat dikerjakan pada waktunya, atau sholat 4 rakaat ketika zuhur, asar, dan isya. Misalnya orang ketika dalam kondisi normal dia harus berwudu, dia harus mandi junub ketika dalam kondisi junub. Hukum-hukum yang sesuai asal seperti ini namanya azimah. Disebut sebagai azimah dari kata al-azmu yang artinya tekad. Karena orang bisa melaksanakan hukum sesuai kondisi normal butuh tekad. Kemudian yang kedua adalah hukum rukhsah. Apa itu hukum rukhsah? Rukhsah berarti kebalikan dari azimah. Dia di luar azimah. Dia di luar dari azimah. Kalau azimah, dia berarti hukum normal. Dan normal itu sudah maksimal. Karena itu tidak boleh ditambahi. Maka rukhsah di luar dari azimah bentuknya tidak menaikkan tapi menurunkan. Karena syariat itu tidak membebani manusia melebihi dari kemampuannya. Maka yang wajib, yang Allah wajibkan bagi manusia, itulah yang sesuai dengan kemampuan manusia. Sehingga kalau ini ditambahkan, malah jadinya bukan sesuai dengan prinsip syariat yang memberikan keringanan, tapi justru memberatkan para hamba. Maka kadar wajib, semua yang wajib itu adalah batas maksimal terkait ibadah yang kita, kemampuan ibadah yang kita lakukan. Kalau misalnya kita masih punya sisa kekuatan, maka dipersilahkan untuk melaksanakan yang sunnah. Nah, rukhsah itu tidak mungkin nambahi, tapi bentuknya adalah mengurangi. Karena itu hukum rukhsah bentuknya adalah mengurangi hukum dari azimah. Bagi orang yang safar mendapatkan keringanan menjadi 2 rakaat. Kemudian ulama berbeda pendapat apakah rukhsah bagi musafir itu azimah ataukah qasar bagi musafir itu azimah ataukah rukhsah. Ada yang mengatakan qasar bagi musafir itu rukhsah dan ini pendapat jumhur. Dan ada yang mengatakan qasar bagi musafir itu azimah dan ini pendapat sebagian ulama Hambali. Jika qasar bagi musafir dipahami sebagai azimah, maka melakukan qasar bagi musafir itu bukan keringanan. Artinya, ya memang itu hukumnya. Sehingga musafir harus qasar. Kalau tidak qasar, sholatnya bermasalah. Kecuali kalau dalam kondisi tertentu, yaitu dia bermakmum dengan orang yang mukim. Bahkan sebagian ulama menilai jika sesama musafir melakukan sholat jamaah kemudian setelah tasyahud awal dapat 2 rakaat tasyahud kok imamnya berdiri, maka makmum harus mengingatkan subhanallah karena dia lupa kalau dia harus qasar. Padahal kalau dalam kondisi normal gerakan ini benar atau salah? Benar, karena dia kurang 2 rakaat. Namun berhubung dia musafir, maka ketika dapat 2 rakaat harus berhenti, tidak boleh nambah. Dan wallahu alam, pendapat yang kedua inilah yang diambil oleh beberapa ulama kontemporer seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin. Makanya banyak di antara ulama-ulama yang mengikuti pendapat ini memfatwakan bahwasanya qasar bagi musafir hukumnya wajib karena dia statusnya azimah dan bukan rukhsah. Berbeda dengan jumhur. Kalau jumhur mengatakan qasar adalah rukhsah. Karena dia rukhsah, maka ada pilihan. Diambil silahkan, tidak diambil juga boleh, tapi lebih baik diambil. Dan ada pengecualian. Bagi mereka yang sedang melakukan safar maksiat, maka dia tidak layak untuk mendapatkan keringanan. Sehingga orang yang melakukan safar maksiat, safar dalam rangka maksiat tapi masih sholat ya. Misalnya safar untuk pacaran atau safar untuk melakukan transaksi riba atau safar untuk mendolimi orang lain apa? Atau safar misalnya untuk ziarah kesyirikan. Apakah termasuk safar untuk demo? Intinya safar untuk maksiat. Maka orang yang safar untuk maksiat, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan rukhsah, sehingga dia nanti ketika sholat wajib 4 rakaat menurut pendapat yang kedua. Tapi insyaallah pendapat yang lebih tepat adalah pendapat yang pertama, bahasanya qasar itu melekat pada musafir, baik musafir ini tujuannya dalam rangka yang mubah, ketaatan apalagi, atau termasuk diantaranya adalah maksiat. Wallahu a'lam. Kemudian poin yang ke-8, wa ba'daha umira bil hijrati ila al-Madinah. Lalu beliau diperintahkan hijrah ke Madinah. Allah memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah ke Madinah karena penduduk Mekah menghalangi dakwahnya. Nah, penduduk Mekah menghalangi dakwah beliau. Ini menunjukkan bahasanya tujuan hijrah adalah dalam rangka untuk keamanan. Tujuan hijrah adalah dalam rangka untuk mencari suaka keamanan. Karena itulah sebutan lain dari negeri kafir, sebutan lain dari negeri kafir adalah Darul Harbi, negeri tempat pertempuran, negeri perang. Artinya kaum muslimin di situ dia diperangi, tidak bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Sedangkan negeri muslim disebut dengan Darul Amni, negeri aman. Karena kaum muslimin di situ aman, bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga latar belakang hijrah itu adalah masalah keamanan. Karena itu kalau ada orang yang mengajak hijrah namun ke daerah yang justru tambah tidak aman. Misalnya, ayo kita hijrah ke Mosul, ke Mosul, Irak, bergabung dengan ISIS. Oh, tambah aman. Di sini salah sedikit tangkap beleh, ya. Salah sedikit tangkap eksekusi mati tembak. Sehingga kondisinya malah tidak semakin aman. Maka hijrah mengajak orang ke daerah yang justru di situ banyak konflik, ini justru berkebalikan dengan prinsip hijrah. Kemudian prinsip hijrah yang kedua adalah agar kaum muslimin bisa tampil beda dengan orang kafir. Maka kafir kumpul dengan orang kafir, muslim kumpul dengan muslim. Sebagaimana ketika meninggal, para jenazah muslim kumpul dengan jenazah muslim, mayit kafir kumpul dengan mayit kafir, dan tidak dicampur. Maka demikian pula ketika mereka masih hidup. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kaum muslimin untuk hijrah sampai beliau ngasih batasan hatta la tataraa naruhuma, sampai apinya itu tidak kelihatan. Dalam arti kira-kira jarak berapa, ini ada orang yang obong-obong sampah di kampung sebelah dengan kampung sebelah, apinya tidak kelihatan ketika di malam hari. Itulah kurang lebih jarak hijrah, perpisahan yang harus dilakukan oleh seorang muslim dari orang kafir. Apa dalil bahasanya hijrah itu tujuannya adalah untuk keamanan? Dalilnya adalah firman Allah. Ini surat apa ini? Di sini tidak disebutkan suratnya. Allah berfirman, innal ladzina tatawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim. Kita carikannya. Dari surat An-Nisa ayat 97. Ayat surat An-Nisa ayat 97, 98 dan 99. Di buku ada ya, di buku di halaman 227. Innal ladzina tawaffahumul malaikah. Sesungguhnya orang yang diwafatkan oleh para malaikat, dzalimi anfusihim, dalam kondisi mereka mendzalimi dirinya sendiri. dalam kondisi mendzalimi dirinya sendiri, berarti dia su'ul khatimah, karena dia diwafatkan oleh malaikat dalam kondisi bermaksiat, mendzalimi dirinya sendiri. Qalu, malaikat ini mengatakan, fima kuntum, kalian dulu di mana? Di negeri muslim atau di negeri kafir? Qalu, maka orang-orang ini menjawab, kunna mustad'afina fil ardh, kami dulu berada di negeri kafir sehingga kami lemah di muka bumi ini. Lemah di muka bumi dalam arti tidak bisa melaksanakan ibadah secara penuh karena diganggu oleh orang kafir. Qalu, dijawab oleh malaikat, alam takun ardullahi wasi'atun, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa berhijrah meninggalkan negeri kafir menuju negeri yang aman. Faulaika ma'wahum jahannam, mereka itulah orang yang akan masuk ke dalam neraka jahannam. Dia muslim, mukmin, tinggal di negeri kafir dan tidak bisa melaksanakan ibadah di negeri kafir dengan baik dan benar karena tekanan dari mereka, matinya su'ul khatimah, masuk neraka. Illal mustadha'afina minar rijal wan nisa wal wildanil ladina la yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila, kecuali orang-orang yang lemah di kalangan lelaki atau wanita dan anak-anak yang mereka tidak memiliki jalan bagaimana untuk bisa keluar dari negeri kafir dan tidak tahu bagaimana untuk bisa keluar dari negeri kafir. Kalau seperti ini dia mendapatkan keringanan karena dia tidak bisa melakukan hijrah disebabkan lemah secara fisik. Maka lemah di sini ada dua. Yang pertama, lemah dalam arti dia tidak bisa melaksanakan ibadah padahal dia bisa keluar, dia punya punya energi, dia punya kekuatan, dia punya perbekalan, dia punya harta, dia punya kendaraan, tapi tidak mau keluar, tetap bertahan di situ karena dia senang dengan negeri asalnya. Ini adalah tempat kelahiran saya. Maka orang ini yang tidak mau hijrah, dia ketika mati disebut oleh Allah mati dalam kondisi mendzalimi dirinya sendiri, artinya berbuat maksiat. Artinya apa ini? Orang ini su'ul khatimah dan bahkan mendapatkan ancaman masuk ke dalam neraka. Waliyadu billah. Faulaika asallahu ayyafu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Kecuali orang yang lemah, maka mereka itulah semoga Allah memberikan maaf kepada mereka. Wa kana Allahu afuwan ghafura, dan Allah zat yang Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ayat ini dalil bahasanya misi hijrah adalah dalam rangka untuk mencari keamanan. Dan di antara dalil yang lain bahasanya misi hijrah adalah dalam rangka mencari keamanan, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat untuk hijrah menuju Habasyah. Padahal Habasyah ketika itu negeri muslim atau negeri kafir? Negeri Nasrani. Meskipun rajanya muslim. Kenapa masih bisa disebut negeri kafir? Karena yang dominan kafir. Sang raja muslim tapi dia merahasiakan Islamnya, status agamanya. Sehingga dia selalu melakukan tauriyah. Beliau, Raja Najasyi, menyimpan beberapa lembar Al-Quran yang dikasih oleh para sahabat, ditaruh di sakunya. Setiap kali ditanya oleh para uskup, para pendeta, saya melihat tuanku ada perubahan, apakah tuanku telah berubah ideologinya? Beliau memberikan jawaban, u'minu bihadza, saya beriman dengan ini. Saya beriman dengan ini, megang sakunya yang di situ ada beberapa lembar Al-Qur'an. U'minu bihadza, saya masih beriman dengan ini. Yang dipahami oleh para uskup ini itu Injil. Yes. Tapi aslinya di dalamnya apa? Al-Qur'an. Sampai seperti itu kondisi sang Raja Najasyi, beliau tidak berani menampakkan Islamnya sampai mati. Dan beliau tidak punya kemampuan untuk meninggalkan negerinya. Karena kalau kemudian keluar dari situ bisa dibunuh oleh orang-orang Najasyi. Beliau termasuk mustadha'afin, orang-orang yang lemah minar rijal, karena enggak mampu untuk menampakkan identitasnya dan tidak bisa keluar dari negerinya. Dan para sahabat ketika di sana, mereka dalam kondisi aman karena mendapatkan jaminan dari Raja Najasyi. Padahal ketika itu sudah turun ayat-ayat Al-Quran yang mencela orang-orang Nasrani. Makanya utusan dari musyrikin Quraisy langsung menyusul ke Najasyi. Kemudian disampaikan kepada Najasyi, "Wahai Najasyi, kenapa kamu memberikan keamanan kepada mereka? Mereka itu membodoh-bodohkan kalian. Apa yang terjadi? Mereka punya ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kekufuran Nasrani, menganggap kalian ini orang yang kafir. Tapi kenapa kok malah dikasih jaminan keamanan? Tapi mereka gak tahu kalau Najasyi sudah masuk Islam. Sehingga alasan mereka tidak diterima oleh Najasyi. Alhamdulillah, kaum muslimin mendapatkan suaka keamanan di sana, meskipun mereka masih negeri kafir. Sampai akhirnya ketika Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, mereka mendapatkan info kalau Rasulullah SAW sudah tidak lagi di Mekah, tapi di Madinah. Akhirnya mereka kembali dari Najasyi ke Jazirah Arab, kemudian langsung menuju Madinah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang hanya pernah melakukan sekali hijrah, yaitu hijrah ke Madinah, tidak pernah ke Habasyah. Beliau mengatakan, ketika rombongan kaum muslimin dari Habasyah ini datang, "Nahnu ahakku bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami ini yang paling berhak untuk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kami yang lebih awal mengikuti hijrahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah SAW memberikan pembelaan kepada para sahabat yang datang dari Habasyah. Mereka betul hijrahnya datangnya menyusul berikutnya ke kota Madinah, karena mereka baru saja pulang dari Habasyah. Tapi perjuangan mereka dengan melakukan hijrah ke kota Habasyah, ini perjuangan yang tidak sepele karena harus menyeberangi lautan, sehingga siap untuk kemudian korban nyawa, berada di negeri asing milik orang lain dan belum jelas apakah nanti di sana dapat pekerjaan atau tidak, dan apakah di sana nanti dapat suaka keamanan ataukah tidak, sehingga Rasulullah SAW memberikan penghargaan kepada mereka. Lalu dalil bahasanya hijrah tujuan yang kedua adalah dalam rangka untuk tampil beda dari orang musyrik, adalah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Bahas bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya. Nabi SAW bersabda, "Kullu muslimin ala muslimin muharramun ahwanun nasirani la tatara'a naruhuma." Setiap muslim dengan muslim yang lain, mereka haram untuk saling ganggu. Mereka adalah bersaudara, harus saling menolong. Kemudian beliau perintahkan agar meninggalkan orang-orang musyrik. "La yakbalullahu azza wa jalla min musyrikin ba'dama aslama amalan ayyu fariqal musyrikina ilal muslimina hatta la tatara'a naruhuma." Allah tidak akan menerima dari orang musyrik amalnya setelah dia masuk Islam, sampai dia memisahkan diri dari kaum musyrikin menuju kaum muslimin, sampai tidak terlihat api keduanya. Dalam arti dia harus berpindah dari tempat orang musyrik dengan jarak tertentu sampai apinya yang dinyalakan di malam hari tidak kelihatan. Nah, wallahu a'lam. Ini salah satu di antara latar belakang kenapa diwajibkan untuk melakukan hijrah. Selanjutnya kita akan baca. Pada bulan Rabiul Awal tahun 13 kenabian, sampailah Nabi SAW di Madinah, meninggalkan negeri Mekah, tempat pertama turunnya wahyu, negeri yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Beliau tinggalkan negeri tersebut untuk hijrah dengan izin Tuhannya. Selama 13 tahun beliau tinggal di Mekah untuk berdakwah dan menyampaikan risalah dengan penuh basyirah dan hikmah. Akan tetapi tanggapan orang-orang Quraisy hanya berupa ejekan, penolakan, penganiayaan yang dahsyat terhadap Rasulullah SAW dan para pengikutnya yang beriman kepadanya, sehingga sampai terjadi persengketaan dan tipu muslihat untuk merencanakan membunuh Rasulullah SAW. Ya. Ulama berbeda pendapat. Kota manakah yang lebih dicintai oleh Nabi SAW? Kota Mekah ataukah kota Madinah? Ada yang mengatakan Nabi SAW lebih mencintai Mekah. Ada yang mengatakan beliau SAW lebih mencintai Madinah. Kalau masalah afdaliyah, Mekah lebih afdal dibandingkan Madinah. Karena Mekah nilai ibadahnya lebih banyak dibandingkan pelipatan nilai ibadah yang ada di kota Madinah. Orang yang sholat di Masjidil Haram dapat berapa? 100.000 kali sholat. Sedangkan yang sholat di Masjid Nabawi dapat berapa? 1.000. Berarti nilai keutamaannya lebih tinggi kota Mekah. Namun tentang masalah kecintaan Rasulullah SAW, ini tidak mempengaruhi pada nilai keutamaan, dalam arti mana yang lebih utama. Ada yang mengatakan kota Mekah lebih beliau cintai, ada yang mengatakan kota Madinah yang beliau cintai. Dan wallahu alam, pendapat yang lebih tepat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mencintai kota Mekah. Sampai ketika beliau hijrah, kemudian beliau sampai di sebuah bukit, beliau berbalik arah melihat ke arah kota Mekah. Lalu beliau mengatakan, wallahi annaki la ahabbu qaryatin ilayya. Demi Allah, engkau adalah daerah yang paling aku cintai. Falaula qaumuki ma kharajtu min. Andaikan bukan karena sikap dari kaummu, tentu aku tidak akan keluar dari kamu. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya sangat mencintai kota Mekah, namun karena gangguan dari masyarakat yang ada di situ, maka beliau meninggalkan kota Mekah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mencintai kota Madinah. Terlihat ketika beliau pulang safar, ya, begitu sudah melewati lembah lalu kelihatan Madinah, maka beliau mempercepat jalan kudanya atau jalan ontanya agar bisa segera sampai di kota Madinah, karena beliau senang dengan kota Madinah. Makanya di sini ulama khilaf mana yang lebih beliau cintai. Wallahu a'lam. Para pembesar Quraisy mengadakan pertemuan di Gadir Najwa, musyawarah tentang cara menghabisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu karena mereka menyaksikan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah ke Madinah, di mana beliau pasti akan menyusul mereka dan mendapatkan dukungan dari kaum Ansar yang telah membaiatnya untuk melindungi beliau sebagaimana melindungi anak dan istri mereka. Maka saat itulah beliau akan mendapatkan kemenangan atas suku Quraisy. Abu Jahal, musuh besar Allah, berkata, pendapat saya, kita ambil dari setiap kabilah seorang pemuda yang gagah pemberani, lalu kita bersenjatai masing-masing dengan sebilah pedang terkhusus, kemudian kita suruh membunuh Muhammad secara bersama sehingga kita lepas dari masalahnya, sedangkan seluruh kabilah turun andil dalam kematiannya. Dengan demikian, Bani Abdul Manaf, yaitu keluarga Nabi SAW, tidak akan mampu menuntut balas atas kematiannya, dan mereka dengan terpaksa rela menerima diat, yaitu harta tebusan untuk tebusan bagi darah Muhammad. Mereka punya kesepakatan, siapa yang membunuh harus kisos, dan itu hukum jahiliyah sejak masa silam. Bunuh, balas, bunuh. Dan meskipun hukum ini tidak dipandu oleh wahyu, ini sejalan dengan naluri manusia. Siapa yang bunuh, maka harus dibalas bunuh. Ketika mereka rapat, bagaimana caranya untuk membunuh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka kebingungan. Siapa yang sanggup membunuh? Gak ada yang berani. Nanti kalau bunuh, dia akan dibunuh. Dia akan dituntut oleh Bani Hashim untuk dikisos. Karena cuma satu orang. Sehingga untuk nuntut kisos satu orang, gampang. Maka Abu Jahal usul begini saja. Kita kumpulkan para pemuda-pemuda dari masing-masing suku, selain dari Bani Hashim. Kemudian nanti pada saat menyerang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serang bareng-bareng, sehingga yang bunuh tidak satu orang. Nah, Bani Hashim mau nuntut kisah seluruh Bani ini gak mungkin, kalah dia. Mau nuntut kisah semuanya, dia bisa diperangi oleh semua suku yang ada di sekitarnya. Maka mau tidak mau kisah akan digagalkan, sehingga mereka hanya akan nuntut dia. Karena meskipun beda agama, tapi ikatan antar suku masih kuat. Bani Hashim yang kafir ada enggak? Banyak. Abu Lahab kafir. Kemudian siapa lagi? Abu Talib. Kemudian Aqil. Dan masih banyak lagi Bani Hashim yang belum masuk Islam. Tapi mereka ketika membela sesama baninya, itu ikatan kesukuan. Dan itu sangat kuat. Makanya ketika Nabi SAW diboikot oleh orang musyrikin, Abu Talib menyediakan lahan khusus. Kalau memang kalian tidak boleh tinggal di sini, silahkan tinggal di lahan saya. Beliau punya kebun, namanya Syi'ab, ya, Syi'abnya Abu Talib, dan di situ dah silahkan kalian makan apa yang ada di sana. Selama beberapa tahun, ketika menjalani masa pemboikotan yang dilakukan oleh orang musyrik. Sehingga ikatan seperti ini hanya karena ikatan kesukuan, tapi karena inilah kemudian darah Nabi SAW dijaga oleh Allah Ta'ala dengan sebab dilindungi oleh Bani Hashim. Nah, tetapi Allah memberitahu kepada Nabi SAW tentang rencana orang-orang musyrik tersebut, dan beliau diizinkan berangkat hijrah. Saat itu Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah siap berangkat hijrah ke Madinah. Nabi SAW berkata kepadanya, tunggu, semoga Allah mengizinkan saya berhijrah. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu menunda keberangkatannya untuk menemani Nabi hijrah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, tatkala kami sedang di rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu di siang hari yang panas, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul di pintu. Beliau mengenakan topeng. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, ibu dan bapakku aku pertaruhkan untuk beliau. Demi Allah, tidak ada yang membuatnya datang di saat seperti ini kecuali suatu masalah yang penting. Lalu masuklah Nabi dan beliau bersabda kepada Abu Bakar, keluarkanlah semua keluargamu. Demi Allah, mereka adalah keluargamu. Nabi SAW bersabda, aku telah diizinkan Allah berhijrah. Ia berkata, aku menemanimu wahai Rasulullah. Dia menjawab, ya. Ia berkata, wahai Rasul, ambillah salah satu dari dua kendaraanku ini. Nabi SAW bersabda, namun dengan membayar harganya. Nah, Rasulullah SAW hanya bisa hijrah atas perintah dari Allah. Dan para nabi tidak boleh meninggalkan tempat dakwahnya sampai ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika dia meninggalkan medan dakwahnya tanpa perintah dari Allah, maka disebut sebagai tindakan melarikan diri. Sehingga nabi enggak boleh pergi sampai ada perintah. Yunus alaihissalam pernah melanggar seperti ini. Yunus melanggar. Apa yang dilakukan oleh Yunus? Meninggalkan medan dakwah sebelum ada perintah. Maka Allah sebut Yunus sebagai abik, orang yang melarikan diri. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa inna yunusa laminal mursalin id abaqa ilal fulkil mashhun. Sesungguhnya Yunus termasuk utusan Allah. Ingatlah ketika dia abaqa. Abaqa itu kalimat untuk menyebut orang yang lari dari tempat tinggalnya. Budak minggat, istri minggat, itu namanya abaqa. Anak yang pergi tanpa pamit, itu namanya abaqa. Dan tindakan abik ini terpuji atau tidak? Tercela. Ini tindakan yang tercela. Maka Yunus diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran, id abaqa ilal fulkil mashhun. Ketika dia melarikan diri, kemudian naik ke sebuah perahu yang penuh dengan penumpang. Allah Subhanahu wa taala juga menyebut Yunus karena emosi dengan masyarakatnya yang didakwai enggak pernah ada dan enggak ada satupun yang mau ikut. Maka Yunus meninggalkan kampung halamannya dalam kondisi marah. Allah berfirman, "Wa dhannuni idzahaba mughadiban fadhanna an lan naqdir alaihi." Ingatlah Nabi Dzunnun. Siapa Dzunnun? Yunus. Idzahaba mughadiban, ketika dia meninggalkan kampungnya dalam kondisi marah. Beliau marah kepada masyarakatnya. Nabi SAW diganggu yang luar biasa dari mereka. Dan beliau tidak langsung marah meninggalkan kampung halamannya, karena belum ada perintah dari Allah Ta'ala. Ini menunjukkan bahasanya dakwahnya para nabi itu bukan atas pilihan pribadi, tapi atas petunjuk dari Allah Ta'ala. Allah kasih aturan, Allah perintahkan, Allah kasih aturan. Kalau manusia biasa begitu jengkel tinggalkan, gak ada hukuman. Kalau nabi jengkel meninggalkan medan dakwah dihukum, karena tugasnya belum selesai sampai ada perintah dari Allah Ta'ala. Maka beliau mengatakan, tunggu semoga Allah mengizinkan saya untuk berhijrah. Waktu Abu Bakar As-Siddiq mau berangkat untuk hijrah, sampai akhirnya Abu Bakar menunggu, menunda keberangkatan beliau. Kemudian di siang hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Abu Bakar, dan waktu siang adalah waktu untuk istirahat, apalagi di musim atau di cuaca yang panas. Waktu siang itu waktu untuk istirahat. Ada orang yang datang di malam hari, jam 12 malam, ngetok pintu, gedor-gedor, Pak bukakan, Pak bukakan. Terus dibukakan. Orang ini datang di waktu seperti itu pasti ada masalah yang penting. Wonten napa, Pak? Tak jak ngopi nggih, Pak. Ini pasti diantemi karo ganggu wong istirahat mau ngejak ngopi. Tapi kalau ada masalah yang penting, misalnya ada berita meninggal keluarganya atau kecelakaan siapa, kemudian minta tolong, orang tidak akan marah karena ini perkara yang penting. Sama-sama membangunkan orang lain, tapi kalau alasannya tidak bisa diterima, ini bisa menyebabkan orang lain marah. Datanglah Nabi SAW, kemudian Abu Bakar mengatakan, bi abi anta wa ummi, ayah dan ibuku sebagai tebusannya. Ibu dan bapakku aku pertaruhkan untuk beliau. Dikasih garis bawah. Ini disebut oleh para ulama dengan kalimat al-fida. Kalimat al-fida. Makna kalimat fida adalah penegasan makna sampai mau menjadikan ayah dan ibunya sebagai tebusan. Dalam arti kalau saya sampai salah bersikap, saya siap bapak ibuku dibunuh. Tapi kalimat seperti ini tidak bisa dimaknai secara bahasa. Ini kebiasaan mereka. Sama seperti misalnya orang Arab ketika mencela orang lain, padahal itu celaan yang sopan, Pak. Itu pakai kalimat sakilat ka ummu. Semoga ibumu kehilangan kamu. Ibumu kehilangan kamu itu maksudnya apa? Semoga kamu mati. Itu kalau pakai bahasa kasar, modar awakmu. Tapi itu biasa dilakukan oleh mereka. Misalnya ada perkataan yang keliru, kemudian dikritik dengan bahasa halus, itu kalimatnya thakilatka ummu. Nabi SAW pernah mengatakan kepada Ummu Salamah, beliau mengatakan taribat anfuk, semoga hidungmu kena tanah. Itu kalau pakai bahasa, makna secara bahasa. Itu kalau kita terjemahkan dengan letter lek, nyungsep awakmu. Karena hidungnya kena tanah itu berarti nyungsep, ya. Tapi kalimat ini bukan kalimat celaan yang kasar. Bagi mereka itu karena adatnya sudah seperti itu hal yang biasa. Termasuk juga di sini, ibu dan bapakku aku pertaruhkan untuk beliau. Maksudnya, kalau saya sampai salah dalam bersikap, maka ayah dan ibuku siap untuk dibunuh. Tapi ini kalimat yang bukan maksudnya adalah mencela orang tua, tapi ini kalimat fida. Tujuannya untuk menekankan apa yang dia ucapkan. Demi Allah, tidak ada yang membuat beliau datang di sini kecuali karena masalah yang penting. Sampai akhirnya Abu Bakar radhiyallahu an meminta izin untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sediakan satu kendaraan. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nanti saya bayar. Jadi ini jual beli secara kredit, ya. Diserahkan barangnya, tapi tolong ini nanti saya ganti. Saya tidak mau dikasih, tapi nanti saya ganti. Nah, Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu keluar lalu tinggal selama 3 hari 3 malam di Gua Thor. Pada setiap malam Abdullah bin Abu Bakar, seorang pemuda yang pandai dan tangkas, menginap bersama keduanya. Di waktu akhir malam ia pergi ke Mekah. Di pagi harinya ia bersama orang-orang Quraisy sehingga tidak terdengar kabar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu kecuali dia ketahui. Lalu ia datang di kegelapan malam kepada Rasul dan Abu Bakar untuk memberikan informasi tentang hal itu. Orang-orang Quraisy semakin gencar melakukan pencarian terhadap diri Rasulullah SAW dan mengerahkan segala sarana yang ada untuk mendapatkannya. Sampai mereka mengadakan sayembara bagi siapa yang bisa menemukan keduanya atau salah satunya akan diberi 100 ekor unta. Akan tetapi Allah lah yang menjaga, melindungi dan menolong keduanya. Sehingga tatkala orang-orang Quraisy berdiri di pintu gua, mereka tidak melihatnya. Abu Bakar berkata, ketika kami dalam gua, saya katakan kepada Nabi SAW, seandainya mereka melihat ke arah kakinya, maka mereka pasti melihat kita. Maka Nabi SAW bersabda, La tahzan innallaha ma'ana. Malamuka ya Bakrin biznainillah Allahu thalithuha. Malamuka ya Bakrin biznaini Allahu thalithuha. Thalithuhuma. Janganlah kau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Quran Surat At-Taubah ayat 40. Apa yang kau khawatirkan wahai Abu Bakar terhadap dua orang yang Allah sebagai ketiganya? Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, namanya tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi beliau disebut oleh Allah dalam Al-Quran dengan sebutan sahib. Ingatlah ketika Muhammad bersama sahibnya, sahib artinya teman dekat. Abu Bakar disebut oleh Allah dalam Al-Quran di surat At-Taubah dengan sebutan sahib. Lalu ditenangkan oleh Nabi SAW, La tahzan innallaha ma'ana. Kamu enggak usah khawatir karena Allah bersama kita. Kita bisa mendapatkan pelajaran yang luar biasa dari peristiwa ini. Nabi SAW Isra Mi'raj dari Mekah menuju Baitul Maqdis dengan menggunakan kendaraan. Baitul Maqdis dengan Madinah, mana yang lebih jauh dari Mekah? Baitul Maqdis lebih jauh. Madinah setengahnya, ya. Mekah, kemudian ke utara Madinah, ke utara jauh baru Baitul Maqdis. Bahkan bukan cuma setengahnya, ya. Karena perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis di masa silam kurang lebih 1 bulan. Ke Mekah Madinah kurang lebih 1 pekan, berarti 1/4. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kok tidak disediakan buruk? Dari Mekah naik buruk langsung menuju Madinah. Kan tidak ada peristiwa seperti ini. Jadi enggak ada Gua Thor, tidak ada perjuangan yang dilakukan oleh Abdullah bin Abu Bakar naik turun gua untuk menjadi mata-mata mengetahui bagaimana informasi ada di tengah orang musyrikin, kemudian disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ayahnya Abu Bakar di malam hari. Tidak ada peristiwa beliau dikejar oleh Suraqah, ya, yang sampai kudanya ditelan oleh bumi. Allah Subhanahu wa taala memberikan kehendak yang berbeda. Maka untuk peristiwa Isra Mi'raj ini murni hibah dari Allah. Bukan perjuangan beliau. Sedangkan peristiwa hijrah ini bagian dari perjuangan beliau. Maka di sini masuk dalam sejarah perjuangan. Isra Mi'raj tidak masuk di situ. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mampu untuk menciptakan sesuatu sekejap. Allah mampu memindahkan nabinya dalam waktu sekejap dari kota Mekah menuju kota Madinah tanpa harus mengalami gangguan seperti ini. Namun Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar ini semuanya dilakukan dengan cara berproses. Sebagai pelajaran bagi umat manusia bahwa untuk bisa mendapatkan sesuatu orang harus melakukan perjuangan. Orang harus berproses. pengen pinter harus berproses, pengen mendapatkan kesuksesan juga harus berproses, sukses dari sisi akhirat juga harus berproses, semuanya butuh perjuangan. Nah, ketika situasi agak aman, keluarlah mereka dari gua setelah 3 malam berada di dalamnya. Mereka menuju ke arah Madinah dan menyusuri jalan pantai. Setelah orang-orang Madinah dari golongan Muhajirin dan Ansar mendengar berita-berita tentang hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka setiap hari menuju ke Haram, nama tempat di Madinah, menunggu datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan temannya. Dan apabila panas matahari telah menyengat, mereka pulang ke rumah. Hingga pada siang hari di hari kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saat matahari mulai terik, mereka kembali lagi ke rumah masing-masing. Tiba-tiba seorang Yahudi di atas salah satu benteng Madinah, karena sedang menunggu sesuatu, melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya menuju ke arahnya dengan sama-sama. Dengan spontan dia menyeru dengan suara sangat keras, "Wahai orang-orang Arab, inilah keberhasilan dan kebanggaan yang kalian tunggu-tunggu." Maka kaum muslimin segera berhamburan menyambut kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil mengangkat pedang sebagai pengagungan terhadap beliau dan sebagai tanda dukungan mereka untuk selalu siap berjihad dan melindungi beliau. Lalu mereka menyambut beliau di atas bukit tersebut. Kemudian mereka turun bersama Nabi dan berhenti di Bani Amr bin Auf di Quba. Di sana beliau tinggal beberapa malam sampai selesai mendirikan masjid. Kemudian bersama beberapa kaum muslimin, beliau berangkat menuju Madinah. Sebagian lainnya menyambut di jalan-jalan. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Tatkala kami sampai di Madinah, orang-orang keluar di jalan-jalan. Anak-anak serta para budak menyambut di depan rumah-rumah sambil mengucapkan, 'Allahu Akbar, telah datang Rasulullah, Allahu Akbar, telah datang Muhammad.'" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil jalur yang tidak biasanya dilalui oleh orang ketika melakukan perjalanan dari Mekah menuju Madinah. Beliau mengambil jalan pantai, sehingga dari Mekah ke arah barat dulu, ya, mungkin ke Jeddah itu ya, kemudian baru ke arah utara. Ya. Karena itu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah itu bukan dari arah selatannya Madinah, tapi malah dari utaranya Madinah, karena muter dulu. Dan itu bukan Saniyatul Wada, daerah itu bukan Saniyatul Wada. Makanya seperti yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim tentang apa, qasidah Tala'al Badru Alayna min saniyatil wada'i wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'. Kalimat ini atau qasidah ini yang lebih tepat bukan dilantunkan oleh penduduk Madinah ketika menyambut kedatangan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau tidak melewati saniyatul wada'. Tapi yang lebih tepat, qasidah ini sahih. Yang lebih tepat itu menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pulang dari Tabuk bersama para pasukannya. Kemudian kita juga tadi mendapatkan informasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah pertama kali di Quba, di Bani Amr bin Auf, sampai beliau selesai mendirikan masjid di Quba baru menuju kota Madinah. Makanya masjid ini disebut oleh Allah dalam Al-Quran sebagai masjid yang pertama kali dibangun di atas taqwa. Nah, masjidun usisa ala taqwa fi awwal yaumin, masjid yang dibangun di atas prinsip taqwa. Dan semua masjid dibangun di atas prinsip taqwa, karena masjid itu dibangun untuk apa? Mengagungkan Allah, beribadah kepada Allah. Kecuali kalau dia dibangun untuk maksiat. Misalnya masjid dibangun karena enggak boleh sholat di masjid sebelahnya, kemudian buat masjid tandingan yang jauh lebih megah misalnya, biar menarik jamaah. Ini masjid dibangun di atas prinsip memecah belah umat. Atau masjid dibangun karena untuk mengagungkan kuburan orang soleh. Maka ini masjid dibangun di atas prinsip kesyirikan. Ini masjid yang dibangun bukan atas dasar takwa. Semua masjid dibangun di atas dasar takwa jika tujuan utamanya adalah dalam rangka untuk mengagungkan Allah Ta'ala. Akhirnya selesai bangun masjid, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baru menuju Madinah, dan kita lihat di sini sambutan mereka adalah takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, menyambut kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari nenek beliau yang bernama siapa? Salma. Salma ini istrinya Hashim. Istrinya Hashim, kakek buyutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita jadikan sebagai pengantar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang harus dilakukan terhadap ari-ari bayi yang baru lahir yang sesuai sunnah dibuang atau dikubur? Fadolatul insan, sesuatu yang keluar dari manusia, sesuatu yang keluar dari manusia itu dianjurkan untuk dikubur. Karena pertama kita diciptakan dari tanah, yang kedua agar ini tidak mengganggu. Bahkan kita dianjurkan sampai kuku, terus rambut, kalau bisa dikubur, kubur. Karena itu ari-ari itu besar atau kecil? Besar ya. Dibandingkan kuku sama rambut lebih gede ari-ari. Ini kalau dibuang ya ganggu. Mungkin dia akan membusuk, bikin bau di masyarakat, apalagi kalau dibuang di sungai. Maka yang sesuai sunnah adalah dikubur. Tidak ada anjuran khusus dalam masalah ini. Dalilnya apa kalau sesuai sunnah? Kita tidak punya dalil khusus. Tapi kembali kepada kaidah umum bahwa semua yang keluar dari manusia itu dikubur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana jika musafir saat mau sholat terus singgah di masjid yang pas adzan, apakah sebaiknya membuat jamaah sendiri atau bisa untuk bisa qasar atau ikut jamaah di masjid? Mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal adalah dia ikut jamaah utama. Kecuali dalam kondisi misalnya qomatnya sangat lama. Setelah adzan muadzinnya pergi. Kemana Pak? Ya nerus gawean Mas. Lah kok orang langsung sholat? Nah biasanya Pak Imam datang satu jam lagi. Kadang ada seperti itu, adanya tepat waktu, tapi komatnya nanti satu jam lagi. Kalau misalnya dia tahu seperti itu, misalnya di masjid pesantren kan kadang kayak gitu ya. Adzan, udah setelah itu ya kosong lama sampai Pak Imamnya datang. Misalnya menyelesaikan kegiatan sekolah. Di sini adanya tepat waktu, tapi komatnya nunggu sampai santri selesai belajar. Itu dulu dibinbas kan kayak gitu ya. Jadi ada waktu istirahat siang itu jam 12. Adanya bareng sama yang lain biar enggak bikin fitnah. Masuk duhur ikut adzan. Tapi sholatnya nunggu sampai jam istirahat. Nah, kemudian kita musafir punya kepentingan. Wah, ini kalau nunggu ya kelamaan saya di sini. Bolehkah sholat berjamaah sendiri agar bisa segera meninggalkan masjid? Jawabannya boleh, namun dengan satu syarat, dapat izin dari pihak yang berwenang, yaitu takmirnya. Sebagaimana keterangan Imam Ibnu Utsaimin, kalau dia dapat izin silahkan, kalau nggak dapat izin hukum asalnya nggak boleh. Karena ini wilayahnya imamnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Abu Jahal disebut sebagai musuh besar Allah? Abu Jahal gembongnya orang musyrikin dan yang paling jahat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka gelar dia adalah Fir'aunu hadhil ummah, Fir'aunnya umat ini. Karena kejahatan Abu Jahal kepada kaum muslimin bahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia digelari sebagai musuh besarnya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di masjid saya dulu azan subuh tanpa taswib. Taswib itu apa, Pak? As-salatu khairu minan nawm. Setelah imam rotibnya pulang dari ibadah haji, muadzin diperintahkan azan subuh dengan taswib. Mana yang betul? Ada khilaf dalam masalah ini. Pendapat para ulama-ulama Saudi pakai taswib. Maka Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ada taswib. Dan ini juga pendapat yang dibela oleh Imam Ibn Utsaimin, karena beliau berdalil dengan adzannya Bilal. Dan hukum asal adzan itu adzan pada waktunya. Namun pendapat Syekh Albani berbeda. Kalau beliau mengatakan bahwasanya taswib itu dianjurkan untuk adzan awal, bukan adzan subuh. Karena muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tiga: Bilal, Ibnu Ummi Maktum, dan Abu Mahzurah. Ibnu Ummi Maktum, ya, muadzin Madinah ada dua, Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Abu Mahzurah muadzin kota Mekah. Bilal dan Ibnu Ummi Maktum adzan di waktu subuh. Bilal sebelum subuh, Ibnu Ummi Maktum pas ketika subuh. Dan Ibnu Ummi Maktum hanya adzan ketika itu saja. Yang ini dalil kalau ada adzan dua kali di waktu subuh, maka dianjurkan muadzinnya beda. Kenapa? Untuk niteni. Oh, ini suaranya Bilal, oh, berarti belum subuh. Ini suaranya Ibnu Ummi Maktum, berarti sudah masuk subuh. Karena kalau sama, yang bingungi. Pertama sama kedua orang yang sama. Apalagi dibalik. Kadang Bilal, kadang Ibnu Ummi Maktum. Nah, ini marano kisruh nih kayak gini. Sehingga kalau sudah ditetapkan dia sebagai muadzin adzan awal, ya terus muadzin adzan awal. Oh, dia muadzin adzan subuh, terus seperti itu. Agar orang tidak salah sangka ketika mendengar suara adzannya. Nah, Ibnu Ummi Maktum tidak melakukan taswib, sedangkan Bilal melakukan taswib. Wallahu a'lam. Menjamak salat fardu saat turun hujan hukumnya azimah ataukah rukhsah? Yang kita sebut sebagai azimah tadi hanya qasar bagi musafir. Ini azimah bagi musafir. Namun kalau jamak dia rukhsah. Karena hukum asal salat itu dikerjakan pada waktunya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat adalah kewajiban bagi orang yang beriman sebagai kewajiban yang mawquta, yang ditetapkan waktunya. Ini firman Allah di surat An-Nisa. Karena itu hukum asal salat adalah dikerjakan di pada waktu atau pada waktunya. Jika ada orang yang mengerjakan tidak pada waktunya, maka dia keluar dari hukum asal. Hukum asalnya enggak boleh kecuali jika ada sebab. Apa sebab yang membolehkan? Di antaranya adalah karena hujan. Namun hujan di sini hanya berlaku untuk hujan malam. Kalau hujan siang, duhur sampai asar, misalnya waktu duhur hujan deras, maka pendapat yang kuat enggak boleh jamak. Kenapa? Karena waktu duhur sampai asar cukup lama. Yang kedua, siang hari itu tidak menyusahkan orang. Beda dengan waktu malam. Karena ilahnya boleh jamak ketika hujan adalah ini merepotkan orang untuk bolak-balik rumah ke masjid. Bahkan ada salah satu dosen kami dulu di Mediu, beliau mengatakan untuk Indonesia enggak berlaku. Kalian tuh udah biasa kena hujan, jadi enggak ada rukhsah kalau hujan jamak. Beda dengan kami, kami kalau kehujanan itu hujan sak hujan-hujan nih. Terus sekali sampai banjir di mana-mana karena jarang dapat hujan. Si A duda, B janda, masing-masing punya anak, menikah. Yang menikah A sama B ya, bukan anaknya. Ketika menikah membawa harta masing-masing. Jika satu si A meninggal, bagaimana pembagian warisnya? Ketika si A si duda ini meninggal, maka yang dapat warisan adalah pertama semua anaknya, baik dari istri pertama maupun istri kedua, dan yang kedua istri yang masih ada ikatan nikah dengannya. Kemudian waktu B meninggal, bagaimana pembagian warisnya? Anaknya B dan suaminya. Dan hak suami istri tidak boleh dibatalkan, meskipun harta itu didapatkan bukan dari harta pernikahan dengannya. Gonogini itu definisinya apa? Harta hasil, harta yang dihasilkan selama masa pernikahan, gitu ya. Sehingga misalnya si A sama si B menikah, punya kekayaan 100 juta. Lalu B meninggal. Maka sebelum dibagi dia punya hak setengahnya dulu sebagai gonogini, setengahnya baru dibagi waris, gitu ya. Kemudian kalau dia nikah lagi dengan C misalnya, tapi tidak menghasilkan harta apapun, maka nanti C ini gak dapat warisan. Ini aturan yang dolim yang berlaku di masyarakat. Maka yang seperti ini gak boleh. Karena meskipun C ini hanya jadi istri misalnya cuma sehari, jadi istri sehari, besoknya si A meninggal, C ini tetap mendapatkan hak warisan. Jatahnya berapa? 1/8 jika si A punya anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada seorang teman berprofesi sebagai joki sekolahan. Bagaimana status harta perjokian tersebut? Kalau dia ada unsur yang gak sehat ketika memperlancar seseorang untuk mendapatkan atau untuk diterima di sekolah tadi, berarti dia melakukan kedzaliman. Bisa bentuknya sogok atau mendzalimi yang lain. Karena itu penghasilannya, setiap penghasilan dari ta'awun alil itsmi wal udwan adalah haram. Di banyak masjid terdapat tulisan Allah dan Muhammad diletakkan sejajar. Apakah demikian boleh? Kalau penilaiannya boleh dan tidak, beberapa fatwa mengatakan enggak boleh. Kalau penilaiannya boleh dan tidak, apakah ini menyekutukan Allah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, jawabannya tidak, ya. Tidak sampai pada tingkatan kesyirikan. Cuman kenapa ini enggak boleh? Ada seorang sahabat yang dia pernah berkhutbah. Dalam khutbahnya sahabat ini mengatakan, "May yuti'illaha wa rasulah faqad aflaha." Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia beruntung. Wa may ya'sihima faqad khaba wa khasara. Dan siapa yang mendurhakai keduanya, maka dia rugi dan rugi. Lalu dikritik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bi'sal khatib anta." Sejelek-jelek khatib kamu. Loh, kenapa? Apa yang salah di sini? Apa yang salah? Jadi di kalimat pertama, siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, itu dibenarkan oleh beliau. Tapi ketika digabungkan jadi kata ganti, dan siapa yang mendurhakai keduanya, itu berarti menggabungkan Allah dan Rasulnya dalam satu domir, satu kata ganti, dilarang oleh Nabi SAW. Dalil yang lain, dulu ada sahabat yang mengatakan, "Masya Allah wa sya'a Muhammad." Ini ya, kita ikuti kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Kemudian dilarang oleh Nabi SAW, "Aja'altani lillahi niddan." Apakah kamu mau menjadikan saya sebagai sekutunya Allah dalam masalah kehendak? Karena kehendakku disamakan dengan kehendak Allah. Lalu dilarang oleh Rasulullah SAW, "Qul masya'allahu wahda." Ucapkan ini hanya sesuai kehendak Allah semata. Kalaupun mau digandengkan dengan kehendak makhluk, dikasih kata summa, kemudian. Masya Allahu summa sya'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masih ditoleransi. Karena kata kakek kata summa. Dan kata dan dengan kata thumma itu bedanya apa? Kalau dan itu menunjukkan kesejajaran, kalau thumma menunjukkan ada jenjang, ada tarahi. Makanya kemudian ulama memberikan kesimpulan, berarti setiap yang ada kesan kesejajaran hilangkan. Setiap yang memberikan kesan ada kesejajaran hilangkan. Terus gimana? Jejer nama ini menunjukkan ada kesan kesejajaran. Sehingga orang ketika melihat Allah Muhammad dipandangi terus dilihat terus lama-lama kok sejajar. Nah, memang dari tadi sejajar ya. Nanti daripada memicu perasaan-perasaan yang berbahaya, makanya kemudian ulama melarang hal ini saddan lidzari'ah, dalam rangka untuk menghalangi terjadinya keyakinan yang enggak benar. Padahal mungkin enggak sahabat itu punya keyakinan Nabi Muhammad SAW punya kuasa sebagaimana Allah. Mustahil, enggak mungkin. Tapi ketika dinyatakan dalam kalimat yang menunjukkan kesejajaran, beliau melarangnya. Terus yang tepat gimana, Pak? Ya, yang tepat berarti jangan sejajar, tapi atas bawah, ya. Allah jam Muhammad. Jamnya di arah mana? Belakang atau depan? Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita minta bagi jamaah yang belum tergabung di grup agar mendaftar. Karena kemarin saya dapat informasi kajian libur ada jamaah dari Muntilan datang, ya. Karena enggak dapat informasi kalau libur. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.